الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dengan segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya Allah memudahkan kita untuk bisa kembali mempelajari agama-Nya dan mengecap keimanan kepada-Nya. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan doa yang selalu kita baca pada setiap rakaatnya di dalam sholat kita. Kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tentunya permintaan kita ini bukanlah permintaan yang kita ucapkan hanya sekedar pelengkap sholat. Bahkan membaca Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang tidak sah sholat seorang hamba kecuali dengannya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Di antaranya kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Diberi hidayah oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ini adalah doa yang selalu kita baca dan membutuhkan di dalam kehidupan kita, kita menuju kepada hidayah Allah. Doa saja tanpa kita mau untuk menuju kepada hidayah Allah, Allah tidak akan tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah selanjutnya kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu dari kalangan para nabi, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nisa, wa may yuti'ir rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa may yuti'in laha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka merekalah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang benar keimanannya, para siddiq, kemudian orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Lantas bagaimana mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah dari kalangan para nabi. Kemudian wahyu itu adalah berupa ilmu agama. Setiap para nabi itu membawa risalahnya masing-masing. Kemudian para nabi itu disambut dakwahnya oleh orang-orang yang kuat keimanannya. Merekalah as-siddiq yang selalu membenarkan ilmu agama yang dibawa oleh para nabi itu. Kemudian orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Ada dua hal yang menjadi ciri khas mereka, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Mereka mengetahui ilmu agama dengan baik, kemudian mereka mengamalkannya. Sehingga mereka mencapai kedudukan orang-orang yang diluruskan jalannya oleh Allah. Makanya ketika Allah mengajari kita surah Al-Fatihah, kita diajari untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Inilah orang yang Allah beri nikmat. Dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur keimanannya, kemudian orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Ciri khas mereka adalah ilmu dan amal. Maka selanjutnya, kita diajari untuk berlindung dari dua jalan, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka. Ini adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Ya, dikatakan oleh para ahli tafsir, kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai Allah dan kenapa orang-orang Nasrani itu sesat? Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah karena mereka berilmu tapi pembangkang. Berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah. Orang-orang Yahudi itu dikenal dengan orang-orang yang sangat membangkang kepada para anbiya, kepada para nabi. Mereka bukan tidak tahu, tapi mereka tidak mengamalkan. Bahkan mereka selalu membangkang. Sebab kehancuran mereka, mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Maka umat Islam tidak boleh seperti itu. Kalau kita ingin menempuh jalan yang lurus, yang kita minta dari Allah, kita ketika punya ilmu harus diamalkan. Sedikit banyak yang kita ketahui harus kita amalkan. Kalau enggak, ilmu itu tidak ada manfaatnya. Dia tidak akan menjadi penyelamat kita. Makanya ada orang-orang yang sesat, yang Allah sesatkan di atas ilmu. Bukan masalahnya dia tidak mengerti, dia tahu, dia mengerti, dia paham. Tapi Allah sesatkan dia di atas ilmu karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia memperturutkan hawa nafsu. Allah katakan di dalam surah Al-Jathiyah, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْئِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Kata Allah dalam ayat ini, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Lantas apa? وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Kalau orang gak tahu, orang bodoh, orang yang tidak mengerti, kemudian sesat, itu hal biasa kan? Karena dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Tapi ada orang mengerti, orang paham, orang punya ilmu, kemudian sesat. Nah, ini yang sangat mengenaskan. Kenapa? Kata Allah, karena dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak mengamalkan ilmu itu. Dan ini sangat membahayakan. Ya. Dimana orang sesat karena justru ketika dia punya ilmu. Ya. Inilah bahayanya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kita belajar ini adalah untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar untuk cakrawala berpikir. Bukan hanya sekedar untuk sebagai tambahan wawasan. Bukan hanya sekedar, oh yang penting saya tahu. Tidak. Setelah Anda tahu apa, Anda mau apa? Ini pertanyaan penting. Kalau sudah tahu terus mau apa? Setelah tahu tentunya harus diamalkan. Itu tuntunan yang benar. Itulah hidayah yang kita minta dari Allah. Supaya kita tidak seperti orang-orang Yahudi. Ya, berilmu tapi tidak mengamalkan. Kemudian kita minta juga dari Allah. Waladzallin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ada apa dengan orang-orang Nasrani dikatakan sesat? Kata para ulama ahli tafsir, karena mereka itu beramal tapi enggak mau belajar agama. Ya. Jadi kita jangan pernah berpikir yang penting saya ibadah lah, saya enggak mau belajar. Ya, belajar itu urusannya anak pondok pesantren, urusannya para ustadz, para kiai. Ya. Enggak, itu salah. Kalau kita ingin berada di atas jalan yang lurus, ya, tetap istiqomah di atas agama Allah, kita harus punya dua ini. Pertama, semangat untuk belajar, kemudian diamalkan. Tidak boleh hanya berilmu tanpa amal. Kita akan seperti orang-orang Yahudi. Atau sekedar hanya mengamalkan saja. Berilmu, kita tidak mau belajar, kita tidak mau mengaji, kita tidak mau memperdalam ilmu agama. Yang penting ibadah, ibadah, ibadah. Justru dengan ibadah itu kita bisa disesatkan oleh syaitan. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa syaitan itu lebih suka untuk menyesatkan ahli ibadah dibanding seorang alim. Ya. Dia siap untuk menyesatkan, baginya lebih ringan 1000 ahli ibadah dibandingkan satu orang yang berilmu. Sebab ahli ibadah itu tidak mengerti, ya, bahwa dengan ibadahnya dia akan disesatkan oleh syaitan. Sementara orang yang berilmu, ya, dia tahu di mana trik-trik yang akan digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya. Al-Quran wal hadis akan menuntunnya untuk mengetahui bagaimana bujuk rayu syaitan yang akan menyesatkan manusia. Ya. Perlu diketahui bahwa syaitan itu tidak menyesatkan kita selalu datang dalam bentuk yang buruk. Terkadang syaitan menyesatkan manusia datang dalam bentuk yang baik. Dengan amalan yang soleh. Tapi dia ingin menyesatkan kita. Ini syaitan. Ya. Makanya banyak orang yang bersemangat ibadah. Ya. Dia beribadah, dia beribadah, dia beribadah. Sampai pada tingkat di mana dia melampaui batas. Ibadahnya keluar dari tuntunan Allah. Niatnya berubah dari keikhlasan kepada Allah. Sampai pada akhirnya ibadahnya itu tidak punya nilai. Karena kejahilannya, ibadahnya yang banyak itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita jangan sampai seperti orang yang Allah kabarkan di dalam surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Azza wa Jal, katakanlah wahai Nabi, maukah aku beritakan, maukah kami beritakan kepada kalian mengenai orang-orang yang merugi amalannya, yaitu orang yang sia-sia amalannya ketika di dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Kita beribadah, kita beribadah, kita beribadah, kita sangka kita udah banyak nih ibadahnya. Kita khawatirkan ketika bertemu dengan Allah ternyata tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ternyata ibadah kita yang banyak itu tidak berdiri di atas ilmu. Kita enggak tahu kalau itu adalah amalan yang tidak ada hujjah. Maka kalau kita ingin jalan kita selalu diberi hidayah oleh Allah, tempuh dua hal ini. Ya. Belajarlah, kemudian amalkan. Jangan pilih hanya salah satunya saja. Ya. Oleh karena itu, ya, siapapun kita, mau jadi pegawainya Pak Rahmat, atau mau jadi pegawainya siapa, mau kerja di apa, penjualan laptop, mau jadi kerja di bengkel, atau mau jadi siapapun kondisinya, ya, apakah dia presiden, rakyat, ya, Pak Kiai, atau orang biasa, siapapun kondisinya, namanya seorang muslim itu harus belajar. Itu tidak bisa ditawar. Karena Nabi SAW menyatakan, talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dikira kita gak berdosa kalau gak belajar. Kita dosa. Dosa. Karena belajar itu wajib hukumnya. Ketika Imam Ahmad ditanyakan, ilmu yang bagaimana yang harus dipelajari? Kata beliau, ma yakumu bihi dino. Ilmu yang harus dia pelajari itu adalah ilmu yang karenanya akan tegak agamanya. Hal-hal yang diwajibkan kepada kita, kita harus punya ilmunya. Hal-hal yang kita dilarang daripadanya, hal-hal yang haram, kita juga harus tahu ilmunya. Sekarang misalnya kita sholat. Sholat wajib kan? Sholat diwajibkan kita 5 waktu. Sekarang kita ditanya, ketika kita mengamalkan sholat, Anda sudah berilmu belum tentang sholat? Sudah sesuai belum dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya? Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Puasa begitu juga. Sekarang kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ya. Sudah berilmu kita belum tentang puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah? Ya, setiap hal yang diwajibkan oleh Allah, kita dituntut untuk berilmu. Dan yang paling pondasinya ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ya, masalah bagaimana penghambaan diri kita kepada Allah. Ya. Karena amal ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid kepadanya. Maka setiap kita mengabaikan salah satu kewajiban karena kita tidak tahu, kita akan dituntut oleh Allah. Kenapa kamu tidak tahu? Setiap ada suatu perkara yang haram yang kita geluti, ya, kemudian kita tidak tahu tentangnya, kita akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan hal yang haram tersebut? Dan yang lebih mengenaskan lagi, kalau kita jatuh ke dalam salah satu kekafiran yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita tidak tahu, kita akan ditanya, kenapa kamu tidak tahu tentang kekafiran itu? Jangan sampai kita jatuh ke dalamnya dalam keadaan kita mengabaikan, sehingga kita tidak punya uzur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah pentingnya belajar. Itulah pentingnya belajar, sehingga kita diluruskan jalannya oleh Allah. Setelah kita tahu, harus kita amalkan. Ini adalah jalannya hidayah. Jadi kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim itu bukan omong kosong. Kita setiap sholat mengatakan tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus, tapi enggak pernah kita punya semangat untuk belajar. Dari mana kita akan tahu jalan yang lurus kalau kita enggak belajar? Maka belajar ilmu agama harus menjadi perhatian kita, siapapun kita. Dengan apa yang kita mampu tentunya. Kemudian yang kedua, amalkan. Apa yang kita tahu kemudian kita amalkan. Ini adalah jalan lurus yang selalu kita minta kepada Allah. Jalannya pertama adalah ilmu, yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Kemudian terkait dengan jalan hidayah, tentunya permintaan kita ihdinash shiratal mustaqim, ya, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Pertama adalah jalannya ilmu, yang kedua adalah mengamalkan. Kemudian dalam hal amalan, supaya kita selalu diberi hidayah oleh Allah, hatinya selalu cinta kepada kebaikan, ya, jalan kita selalu diridhai oleh Allah sampai kita bertemu dengannya, hendaknya kita rajin untuk beribadah kepada Allah. Al-iktsar minal a'malis shalihah, memperbanyak amalan-amalan yang baik, itu akan membuat hati kita selalu condong kepada kebaikan. Karena kata para ulama, al-khair yajlibul khair. Satu kebaikan itu mengundang kebaikan lain. Sebagaimana asy-syarr yajlibus syarr. Satu keburukan mengundang keburukan yang lainnya. Ya. Maka memperbanyak kebaikan itu hal yang penting. Ya. Perkara-perkara wajib kita tunaikan. Setelah itu berlombalah dalam amalan-amalan yang sunnah, supaya kita menjadi orang-orang yang diberi hidayah hatinya oleh Allah, cinta kepada kebaikan. Ya. Dan ini adalah pintu di mana kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis Abi Hurairah, dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku daripada apa yang telah aku wajibkan. Artinya, bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah itu paling dicintai oleh Allah. Kemudian kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah yang nafilah. Setelah wajib, kemudian berlomba untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Hatta uhibbah, sampai pada akhirnya aku akan mencintai dia. Lantas bagaimana seorang hamba kalau sudah dicintai Allah? Fa'idha ahbabtuhu, untuk sama'ahul ladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai dia, kata Allah, aku adalah pendengaran yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahul ladhi yubsiru bih, dan aku adalah penglihatan yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku adalah tangan yang dia pakai untuk berbuat. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku adalah kaki yang dia pakai untuk berjalan. Fa idza sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uizannahu. Kalau dia minta kepadaku pasti aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan pastilah aku lindungi. Ya. Kita akan sampai pada tingkat seorang habib. Orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Kalau seorang sudah dicintai oleh Allah, semua gerak-geriknya bahkan diamnya akan diluruskan oleh Allah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini hal yang kita butuhkan. Terkadang kita tidak hanya butuh sekedar tahu, tapi butuh di mana hati kita itu dibimbing oleh Allah. Pendengaran kita dibimbing Allah. Penglihatan kita dibimbing Allah. Tangan kita ini dibimbing Allah. Kaki kita ini dibimbing Allah. Sehingga tidaklah berbuat kecuali hanya kebaikan yang dicintai oleh dan diridhai oleh Allah. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang seperti ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Banyaklah beribadah supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah menjadi orang yang demikian. Kalau kita minta sama Allah dikabulkan doanya, kalau mohon perlindungan dilindungi oleh Allah, siapa lagi yang akan kita harapkan dalam hidup ini kalau kita sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah dalam keadaan yang demikian? Ya, kalau doa dikabulkan oleh Allah, kalau mohon perlindungan dilindungi oleh Allah, bahkan semua gerak-geriknya diluruskan oleh Allah, ya, kita dapatkan dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Rajin berilmu, ya, rajin ngaji, ya, kita bangun kesadaran untuk menuntut ilmu agama. Ya, kita belajar bukan hanya sekedar untuk tahu, memang itu adalah kepentingan kita. Ya, dan kita bangun kesadaran bahwa belajar agama ini adalah keperluan kita sebagai hamba Allah supaya mendapatkan hidayah. Sehingga dimanapun kita dan siapapun kita tetap belajar. Belajar ilmu agama. Yang kedua, beramal. Dan tidak hanya sekedar mengamalkan ilmu, tapi juga bersemangat memperbanyak amalan-amalan yang kita tahu. Ya. Sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hal yang ketiga, supaya hati kita selalu diberi hidayah oleh Allah, sehingga selalu condong kepada kebaikan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, supaya hati kita ini adem. Hati kita ini tenang, tentram, nyaman. Diberi hidayah oleh Allah untuk cinta kepada kebaikan. Sehingga apa yang kita minta dalam sholat ihdinash shiratal mustaqim dalam kehidupan nyata, kita benar-benar terarahkan kepada jalan yang lurus. Di antara sebabnya adalah sering membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu kata Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama dan kedua, kata Allah, Zalik alif lam mim, zalikal kitabula raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Itulah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus mempunyai perhatian kepada Al-Quran. Dan ini ada kaitannya dengan tadi. Ya. Sebagai umat Islam yang memperhatikan ilmu agama dan mengamalkan ilmunya. Ya. Di antara ilmu yang harus dipelajari juga adalah mengenai Al-Quran. Nah, sekarang Bagaimana kita akan membaca Al-Quran kalau kita enggak pandai untuk membacanya? Pandai membaca Al-Quran itu adalah bentuk kepedulian kita kepada ilmu agama. Dan kepedulian kita sebagai hamba Allah kepada kitab suci yang Allah telah turunkan. Kalau Allah mengatakan bahwa kitab suci ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagaimana akan jadi petunjuk kita membacanya saja? Enggak bisa. Bagaimana akan sering membacanya? Nah, kita juga enggak punya perhatian kepadanya. Sekarang hal yang penting untuk bisa baca Al-Qur'an itu. Ada yang belum bisa baca Al-Qur'an di sini? Hah? Itu hendaknya mulailah kita mempelajari membaca Al-Qur'anul Karim. Kita sebagai umat Islam ini patut malu kalau kitab suci yang kita katakan sebagai pedoman kita, kita tidak bisa membacanya. Kita enggak tahu mana yang alif saja kita enggak tahu. Mana yang huruf ba, huruf ta. Ya. Kita enggak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik. Ya. Kita sepatutnya untuk malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Kalau kita memang menginginkan kebaikan, dicintai oleh Allah, kita minta jalan yang lurus kepada Allah, ya, di antaranya kita harus memperhatikan Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan jangan sampai dalam satu hari itu kita tidak membaca Al-Qur'an. Orang yang jarang membaca Al-Qur'an, hatinya akan keras. Karena Al-Qur'an itu memberikan sentuhan-sentuhan rohani yang membuat hati kita lembut, hati kita tunduk. Hati kita itu mau menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hati manusia yang jarang disentuh oleh sentuhan-sentuhan rohani, sentuhan-sentuhan keimanan seperti membaca Al-Quran, hatinya akan keras. Dan hati itu kalau sudah keras, dia bisa lebih keras dari batu. Dan kalau hati sudah keras, bahkan lebih keras dari batu, ya tahu batu gimana? Ya apa atau saya batu, ya kan? Gak akan mempan diomongi apapun juga, diberi nasihat percuma, mendengarkan ayat-ayat peringatan Allah percuma, mendengarkan hadis Nabi gak akan tersentuh, walaupun ibadah-ibadah itu gak ada nilainya bagi dia, hampa. Kenapa? Karena hatinya keras. Makanya Allah peringatkan di dalam Al-Quran. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashadda qaswa. Kemudian hati kalian keras setelah peristiwa itu, bahkan lebih keras kata Allah daripada batu. Ini Allah bercerita tentang Bani Israel yang suka membangkang. Kemudian kata Allah, fa hiya kal hijarati aw ashadda qaswa. Maka hati itu mengeras laksana batu, bahkan lebih keras daripada batu. Bagaimana bisa lebih keras daripada batu? Kata Allah, fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu ada yang terpancar di tengah-tengahnya sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Batu itu ada yang terpecah kemudian memancar daripadanya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu saja ada yang jatuh dari ketinggian. Kenapa dia jatuh? Karena dia sangat takut kepada Allah. Itu batu. Yeah. Hati manusia kalau sudah keras, tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia lebih keras daripada batu. Maka membaca Al-Quran itu melembutkannya. Memberikan sentuhan-sentuhan rohani yang membuat kita gampang untuk diarahkan kepada kebaikan. Gampang tersentuh dengan hal-hal yang baik. Ya. Hati kita itu rindu kepada Allah Azza wa Jalla, memberikan tambahan keimanan. Maka jangan sampai dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quranul Karim, yang merupakan hidayah. Ya. Upayakan untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang kita mampu. Supaya hati kita tidak keras dan mudah menerima hidayah. Mudah menerima hidayah. Ya. Tidak larut di dalam lautan syahwat yang setiap harinya kita berada di dalam gemerlap kehidupan dunia. Kalau kita tidak beri sentuhan-sentuhan rohani, keimanan seperti membaca Al-Quran, hati kita sulit untuk menerima hidayah karena hati itu sudah keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Kemudian hal yang berikutnya yang penting adalah sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah Allah, yaitu memperbanyak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Ya. Ketika Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam surah An-Nahl Allah katakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim itu adalah suatu umat yang tunduk kepada Allah, yang beragama lurus dan dia bukan orang-orang musyrik. Kemudian kata Allah, syakiran li an'umih wajtabahu wahdahu ila siratal mustaqim. Nabi Ibrahim itu juga orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah sehingga Allah memilihnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Salah satu sebab kita diberi hidayah oleh Allah, jalan kita selalu diluruskan, hati kita selalu dibuat condong kepada kebaikan, ya, adalah dengan mensyukuri nikmat Allah. Kalau enggak syukur nikmat, kita akan banyak mengeluh. Kalau enggak syukur nikmat, hidup ini akan semakin terasa berat, terasa sempit. Banyak himpitan-himpitan hidup yang akan menekan kita. Kenapa? Karena kita enggak syukur sama Allah. Apalagi kalau kita selalu melihat ke atas dalam perkara-perkara dunia, kita selalu merasa sempit hidupnya, sehingga kita akan mengeluh kepada Allah, kita akan berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana hati kita akan diberi hidayah oleh Allah kalau kita selalu berburuk sangka kepada Allah? Bagaimana hati kita akan diberi hidayah oleh Allah kalau kita selalu mengeluhkan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, berkeluh kesah. Maka harus banyak bersyukur. Nah, supaya bisa bersyukur, ingat-ingat betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sungguhnya kalau manusia itu mau adil dalam berpikir, menilai kehidupannya, ya. Sekarang kalau kita bandingkan, semenjak mulai kita bisa berpikir, dewasalah katakan, ya, kita bisa berpikir secara baik, ya. Kira-kira selama kita hidup ini, yang lebih banyak musibah Allah timpakan kepada kita atau nikmat yang banyak kita terima dari Allah? Masnya coba. Kira-kira yang mana, Mas? Yang lebih banyak itu nikmat yang Allah berikan atau kira-kira banyak musibahnya? Hah? Nikmatnya, yakin? Iya, setiap orang itu kalau dia berpikir jernih, dia timbang-timbang mulai dia dari lahir sampai sekarang, itu yang banyak itu yang mana, pasti dia akan dapatkan nikmat Allah itu yang lebih banyak. Ya bagaimana tidak? Ya. Nikmat Allah itu satu persatunya kalau kita hitung bahkan tidak bisa kita beli dengan harta benda semua apa yang kita punya. Bahkan orang kaya, paling kaya di dunia ini pun tidak bisa dia membeli nikmat Allah. Satu aja nikmat Allah, bernafas. Ada yang bisa membelinya? Ya, sekaya-kayanya manusia dia gak bisa beli nafas. Kalau mereka seandainya bisa beli nafas, mereka akan hidupkan orang-orang yang mereka cinta yang sudah meninggal. Gak bisa dia beli. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa nafas ini luar biasa, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sedetik saja Allah tidak beri, atau beberapa menit Allah tidak beri, apa terjadi? Apa yang akan terjadi pada diri kita? 10 menit aja deh, gak usah bernafas, kita langsung berubah status, ya, dari orang hidup menjadi mayit. Ya, 10 menit. Lah, kita sudah puluhan tahun mengecap nikmatnya nafas ini. Itu baru nafas. Belum lagi nikmat menghirup udara. Ya, hidung, mata, telinga, itu baru yang ada di tubuh kita, belum lagi yang selain itu. Banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita sering mengingat-ingat nikmat Allah, kita akan syukur, kita akan merasa lapang hidupnya. hatinya itu akan lebih mencintai Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah itu adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Sebesar apapun musibah yang kita terima, ternyata tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga hati kita itu lebih cenderung kepada hidayah. Cenderung kepada kebaikan. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang kepada kita. Makanya Nabi saja, ya kalau kita ingat bagaimana surah Ad-Duha. Ya, Nabi itu Allah ingatkan akan kenikmatan Allah supaya Nabi bersyukur. Ya, karena syukur itu akan membuat seseorang cinta kepada kebaikan. Ya. Hanya orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, yang mendapatkan nikmat, kemudian dia tidak bersyukur, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak cenderung kepada kebaikan. Ya, dalam surah Duha Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, Allah katakan, wadduha wallayli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan kau sebagai seorang anak yatim? Kemudian Allah yang memberikan perlindungan kepadamu. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Artinya anak yatim itu apa? Enggak punya bapak. Ya, kalau manusia dikatakan yatim itu artinya dia tidak punya bapak. Kalau tidak punya ibu, punya bapak nih, tapi punya ibu punya bapak tapi enggak punya ibu. Disebut itu bahasa kita. Dalam istilah syariatnya enggak ada itu piatu. Orang dikatakan sebagai anak yatim kalau dia sudah tidak punya bapak. Kalau dia punya bapak tapi tidak punya ibu, tidak dikatakan yatim. Ya. Tidak dikatakan yatim. Ya, apalagi bapaknya bisa cari ibu baru. Sudah selesai kan? Nah, itu yatim dalam istilah syariat bagi manusia. Tapi kalau bagi hewan, hewan dikatakan dia yatim kapan? Kalau dia tidak punya ibu, tidak punya induk. Ya, enggak peduli hewan itu. Bapaknya siapa terserah. Ya. Sehingga enggak ada pengaruhnya kalau dia enggak punya bapak. Ya. Tapi kalau enggak punya induknya, hewan itu kebingungan. Karena yang akan menjaga dan memberikan perlindungan adalah induknya. Kebalikan dari manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, "Alam yajidka yatiman fa'aw?" Bukankah Allah mendapatkanmu sebagai seorang anak yatim? Engkau enggak punya bapak, kemudian Allah yang memberikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkanmu dalam keadaan engkau sesat. Dikatakan Nabi itu sesat karena dahulunya Nabi tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Bukan beliau berbuat syirik. Nabi enggak pernah berbuat syirik. Meskipun sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau jauh dari perbuatan syirik dan amalan-amalan rendah seperti minum khamr, berzina, tidak pernah. Memang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul, sehingga jauh dari hal-hal yang seperti itu. Hanya saja beliau tidak tahu bagaimana harus beribadah kepada Allah. Maka datanglah Islam, diberi wahyu, sehingga beliau mengerti bagaimana harus beribadah kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan sesat, kemudian engkau diberi petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan engkau seorang miskin, yang tidak punya apa-apa, kemudian Allah yang memberi kecukupan kepadamu? Makanya di akhir surat Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan Rabbmu, maka ceritakan. Ya. Maka mensyukuri hidayah Allah akan membuat kita berada di atas jalan yang lurus. Orang yang bersyukur akan menggunakan nikmat Allah itu dalam perkara-perkara yang baik. Nikmat Allah itu kalau sudah dicabut satu saja, kita nyesel. Sekarang kita enggak ngerasakan, mungkin tidak terlalu memikirkan nikmat kesehatan, ya. Tapi orang kalau sudah kena sakit sedikit saja, Allah cabut nikmatnya. Ya. Misalnya mata, Allah butakan. Kira-kira apa yang terjadi? Kita merasa musibah kita akan besar. Ya. Tapi pernahkah kita bersyukur akan nikmat mata? Sudahkah kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang baik? Begitu pula dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kalau orang mensyukuri nikmat Allah, ya, maka dia akan menuju kepada hidayah Allah. Dan orang kalau bersyukur akan nikmat Allah akan ditambahi oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan aku tambahi, kalau kalian ingkar sungguhnya azabku adalah pedih. Maka sebelum dicabut nikmatnya oleh Allah, marilah bersyukur. Itu akan membuat hati kita tunduk kepada hidayah Allah azza wajalla. Naam. Ada hal-hal lain yang sebetulnya menjadi sebab datangnya hidayah Allah. Ya. Tapi saya kira apa yang sudah kita sampaikan ini paling tidak memberikan gambaran dan pencerahan bahwa hidayah Allah itu tidak cukup di setiap sholatnya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Doa tanpa disertai dengan usaha tidak akan berhasil. Sebagaimana usaha tanpa doa juga tidak akan berhasil. Harus ada dua hal ini. Doa, kemudian usaha. Kalau kita minta kepada Allah, dan kita memang serius minta sama Allah, bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, ini jalan yang lurus. Ya, pertama, tuntutlah ilmu. Yang kedua, amalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, banyak ibadah. Yang keempat, banyak baca Al-Qur'anul Karim. Yang kelima adalah banyak mensyukuri nikmat Allah azza wajalla. Paling tidak lima hal ini coba kita terapkan di dalam kehidupan kita, insyaallah semoga memberikan pengaruh yang baik dan membuat hidup kita akan lebih bermakna, lebih mendekat kepada ridha Allah azza wajalla. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.